Habis Taufik siapa yang belum baca dari kemarin? Tadi baca Musa Ibnu Majah siapa? Sodik. Siapa lagi? Sendiri Sodik. Johar. Ya. Ya, habis Taufik Johar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimallahu ta'ala, faman sarafa syai' minha syai'an ligoirillah fahuwa musyrikun kafirun. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah beliau menerangkan jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah, maka beliau mengatakan di sini, faman sarafa, barang siapa yang memalingkan minha, dari jenis-jenis ibadah tadi semuanya, salah satunya dia palingkan ligoirillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia musyrik kafirun, lagi kafir. Ya, jadi perbuatannya itu syirik, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan pelakunya pun musyrik. Ya, beliau mentakkit lagi, menegaskan sekali lagi, kafirun, musyrik kafir. Jadi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal namanya perbuatannya syirik, pelakunya tidak syirik. Gimana? Kalau pelakunya tidak syirik, berarti itu ma'fu'an. Ya, yang dimaafkan artinya tidak menjadikan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya, apakah itu dosa besar begitu? Atau perkara-perkara yang khafi. Ya, barakallahu fikum. Ya, dibaca di sini topik fadl. Bismillah, faqala syarihu rahimallahu ta'ala, hadihi silatun lima sabaqa bayanuhu min anna al-ibadata haqqunillahi azza wa jalla. Taib, nah kata Syekh Shalih Al-Syekh di sini, hadihi silah, ini adalah seperti sambungan lima sabaqa bayanuhu, dari penjelasan sebelumnya. Ya, min anna al-ibadata, yaitu bahwa ibadah haqqunillahi azza wa jalla, adalah hak Allah, hak mutlak Allah. Tidak boleh ibadah ini diberikan kepada siapapun. Apakah kepada nabi, malaikat, wali, apalagi yang di bawahnya. Ya, terus lanjut. Wa anna kulla ma'budin siwallahi azza wa jalla fa inna ibadatahu bighairil haqqi. Taib, wa anna kulla ma'budin siwallahi, dan bahwa semua yang disembah, semua yang disembah selain Allah, maka itu fa inna ibadatahu bighairil haqq, maka peribadatannya adalah tanpa hak, batil. Ya, batil, maka ibadahnya itu batil. Siapa itu, siapa aja yang disembah, maka peribadatannya adalah batil. Terus lanjut. Wa annaha bil batili wa dhulmi wa tughyani wal jawri wa ta'addi minal khalqi, wal jur, bukan jawr, wal juri wal ta'addi minal khalqi. Taib. Wa annaha bil batil wa dzulmi, maka peribadatan tersebut pasti ada kebatilan, kezaliman. Kezaliman di sini menempatkan sesuatu pada selain tempatnya, bahkan kebatilan yang paling batil, kezaliman yang paling zalim. Wa tughyan, nah ini juga sikap tughyan melampaui batas, wal jur, kejahatan, wa ta'addi, sama ini juga kejahatan yang melampaui batas, minal khalqi, ya, dari si makhluk tadi yang dia memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Allahu azza wa jalla huwa alladhi yastahiqqul 'ibadata wahdahu duna ma siwahu min khalqihi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yastahiqqul 'ibadata. Dialah Allah yang berhak mendapatkan ibadah. Ya, ibadah dari hamba-hambanya tadi, wahdahu duna ma siwah, ya, dialah semata, bukan selainnya, min khalqi, dari hamba-hambanya. Semua selain Allah, selain zat dan sifat Allah, semuanya adalah makhluk. Siapa apa itu? Arsh kah? Malaikat pemikul arsh? Nabi yang diutus? Dan seluruhnya. maka peribadatan yang diberikan pada selain Allah batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah Allah yang hak diibadahi, dan bahwasannya yang mereka sembah selain Allah itulah batil. Wa anna Allah huwa al ali al kabir. Allah maha tinggi lagi maha besar. Terus lanjut. Wa ba'da an dzakara anwa'al 'ibadati allati mawriduha al-lisan wal qalbu wal jawarihu qala rahimallahu faman sarafa minha shay'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun wad dalilu qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Tayyib, barakallahu fikum. Ba'da an dzakara anwa'al ibadati, setelah beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan contoh-contohnya an-nadar, ad-dabah, menyembelih bernadar, istighosah, isti'anah, ya, ad-doa dan seterusnya, allati mawriduha al-lisan wal qalbu wal jawarihu, yang tempat-tempat itu ibadah asalnya adalah lisan, ibadah dengan lisan, ibadah dengan kolbu, ibadah dengan jawari, anggota-anggota badan, maka beliau mengatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan segala jenis-jenis ibadah tadi kepada selain Allah, sedikit saja dia palingkan syai'an, sesuatu saja dari selain Allah tadi, apakah ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah amal-amal jawarih, dia palingkan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Maka dia musyrik lagi kafir. Dalilnya ialah dibawakan di sini oleh Syekh, wa may yad'u. Yad'u di sini kita boleh terjemahkan dengan doa, doa ibadah maupun doa masalah. Barang siapa yang yad'u, menyeru, apakah doa ibadah? Semua jenis ibadah, sholat, menyembelih, silaturahmi dan seterusnya yang dia tujukan untuk selain Allah, atau doa masalah, dia meminta mengharapkan manfaat atau meminta perlindungan dari mudarat, ya, dia menyeru ma'allahi ilahan akhar, dia menyeru ilah, sembahan-sembahan yang lain ma'allah di samping Allah, apalagi yang dia sama sekali tidak beribadah pada Allah, justru dia memberikan totalitas ibadah kepada selain Allah. Ini beribadah pada ilah yang lain ma'allah di samping ibadah dia kepada Allah, sebagaimana kaum musyrikin terdahulu yang beribadah pada Allah juga kepada ibadah selain Allah. Ya, atau musyrikin zaman sekarang yang beribadah pada Allah juga memberikan ibadah pada selain Allah. La burhana lahu bih, yang tidak akan pernah ada burhan, petunjuknya, tidak akan ada pernah ada buktinya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabb-nya. Perhatikan, innahu la yuflihu al-kafirun. Sesungguhnya orang kafir itu, siapa itu orang kafir? Yang tadi ya yad'u ma'allahi ilahan akhar, yang dia menyeru, berdoa, beribadah kepada selilah yang lain di samping dia beribadah kepada Allah, maka Allah sebut dia orang kafir tersebut la yuflih. Ya, tidak akan beruntung dia itu. Alif lam di al-kafirun, alif lam di sini al-ahdiyah lidzikr. Siapa itu? Itu yang man yad'u, ya, man yad'u ma'allahi ilahan akhar, yang menyeru kepada ilah yang lain di samping menyeru kepada Allah. Berarti yang menyeru selain Allah sama sekali gak pernah menyeru Allah, gak usah ditanya lagi. Yang menyeru kepada Allah, menyeru pada selain Allah saja Allah hukumi demikian. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan dia musyrik lagi kafir, apalagi yang enggak berdoa, enggak menyeru, enggak beribadah pada Allah sama sekali. Ya, lanjut. Qauluhu faman sarafa ay man tawajjaha bi syai'in min anwa'i tilkal ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Yuridu syirkal akbar alladhi yukhriju minal millati. Wasyirku haqiqatuhu ittikhadul diddi ma'allahi azza wa jalla. Wahuwa al-madhkuru fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Fala taja'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wattandidu ya... Hasbuk. Ya. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, Ya, faman sorofa, siapa yang memalingkan? Aiman tawajjaha, barang siapa yang dia mengarahkan, barang siapa yang dia bertawajjuh, menghadapkan diri dia kepada selain Allah, bisyai'in min anwa'i tilkal ibadati, dengan sesuatu jenis dari jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan tadi, apakah ibadah lisan, ibadah kolbu, atau ibadah amal jawar yang anggota badan, ya, li ghairillahi, dia palingkan kepada selain Allah, dia hadapkan kepada selain Allah, maka kata Syekh, ya, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik lagi kafir. Musyrik pelaku kesyirikan, asyraka yusyriku isyrakan fahuwa musyrikun. Yang dimaksud musyrik syirik dalam syirik apa? Syirik akbar atau syirik asgor? Ya. Maka yang dimaksud di sini kata Syekh Shalih Al-Syekh, yuridu asyirka al-akbar. Maka yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di sini adalah syirik akbar. Alladhi yukhriju minal millati, yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama Islam ini. Syirik asgor, pelakunya tidak kafir. Syirik akbar, pelakunya kafir di dunia. Syirik asgor, pelakunya di akhirat memang sama dengan syirik akbar. Yaitu sama dari aspek apa? Tidak diampuni. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama. Ya. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini kata para ulama mencakup syirik akbar dan syirik asgar. Ada ulama yang mengatakan syirik asgar kedudukannya seperti al-kabir, al-kabair. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah ampuni, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki Allah azab, Allah azab. Namun tidak mengekalkan. Namun yang tepat ialah pendapat yang pertama kata para ulama. Namun syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik asgar tidak mengekalkan. Ayat innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, itu adalah ayat terkait syirik akbar. Siapa yang syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Ya. Di dunia pelaku syirik akbar bukan lagi muslim. Dia mesti bertaubat dari kesyirikannya. Ya, wasyirku hakikatuhu, dan syirik hakikatnya adalah ittikhadun niddi ma'allah. Ya, dia menjadikan tandingan bagi Allah. Harusnya ibadah tersebut diberikan hanya kepada Allah, diberikan pada selain Allah. Berarti dia menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Ya. Nabi SAW menyatakan dosa besar, ya. Taib, antaja'ala niddan wa huwa khalaqaka. Antaja'ala niddan lillah wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan engkau. Tandingan dalam hal apa? Tandingan dalam hak Allah dengan diberikan ibadah kepada selain Allah. Ibadah hak Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad?" Apa engkau tahu hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba? Yang menjadi tanggung jawab hamba. Yang terpenting, yang pertama dan utama kata Nabi SAW setelah Mu'adz mengatakan Allah wa Rasulullah alam, haqqullah 'alal 'ibad ay'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Si hamba beribadah hanya pada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, terus lanjut. Fi qawlihi wa huwa al-madhkuru fi qawlihi, inilah yang disebutkan, ya, di firman Allah Ta'ala, fala taja'alu lillahi andada. Janganlah engkau menjadikan andada, tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Baik, barakallahu fikum. Terus lanjut. والتنديد يعني أن يجعل لله مثل الاستحقاق. كرر. أي يجعل لله مثل الاستحقاق. استحقاق التوجه استحقاق العبادة. لا. إعراب yang benar مثل apa? مفعول. Ya. التنديد يعني أن يجعل لله مثل. Atau benar juga boleh. مثل. Tapi dibaca. Mislun lillahi lil istihqaq. Tandid yakni, lihat di footnote. Tandid qala bil manzurin fi lisanil arab, al andad jam'u niddin bil kasri. Ya. Wa huwa mislu syai' alladhi yudadduhu fi umurihi. Ya. Wa yunadihi. Yukhalifuhu. Tandid yaitu dengan dikasrahkan jamak dari nid, dia adalah seperti sesuatu yang menjadi lawannya dalam berbagai perkara. Yang menyelisihinya. Wa yuridu biha makanu yattakhiduna alihatan min dunillah. Yang mereka, yang dimaksudkan dari kalimat tandid di sini adalah mereka menjadikan tandingan tadi sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa minan nas mayattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Qala Tabari, kata Ibn Jarir At-Tabari fi tafsirihi, wal andadu jam'u niddin wan niddu al-adlu wal mislu. Ya. Andad jamak dari nid, nid artinya adalah ya yang sepadan, yang semisal. Taib. Nah, watandid yakni ayu ja'ala lillahi mislun, yaitu dijadikan adanya yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala lil istihqaq, dalam keberhakan. Keberhakan Allah apa? Diibadahi. Ya. Baik, terus lanjut. Ida istihqaq at-tawajjuh. Istihqaq at-tawajjuh. Istihqaq at-tawajjuh. Istihqaqil ibadati. Baik. Yaitu yang menjadi keberhakan bagi Allah yaitu keberhakan adanya tawajjuh dari makhluk kepada Allah. Si makhluk menghadapkan dirinya dalam ibadah. Istihqaq keberhakan ibadah secara umum. Terus idza ju'ila lillahi niddun imma bil qawli aw bil amali fadzalikum huwa syirku. Baik. Apabila dijadikan tandingan bagi Allah imma bil qaul, apakah dengan ucapan, yaitu dengan memberikan ibadah, ibadah lisan kepada selain Allah, awi bil amal, atau dengan tindakan, perbuatan, amal diberikan pada selain Allah, fadzalikum huwa syirku, maka itulah kesyirikan. Ya, terus lanjut. Wa kullu naw'in min hadhil anwa'i wa ghayruha min al anwa'i allati tadkhulu fi musamma al ibadati صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر يخرج من الملة وصاحبه مشرك كافر إما الكفر الظاهر وإما الكفر الظاهر والباطن معا. نعم. Perhatikan di sini kata Syekh. وكل نوع من هذه الأنواع. Maka segala jenis dari jenis-jenis ini. Jenis-jenis ibadah. Wa ghairuha minal anwa' dan selainnya dari jenis-jenis allati tadkhulu fi musammal ibadati yang masuk ke dalam cakupan label nama ibadah sarfuha li ghairillah, maka apabila dipalingkan kepada selain Allah syirkun akbar, maka itu adalah perbuatan syirik akbar. Yukhriju minal millati, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa sahibuhu musyrikun kafirun, dan pelakunya adalah musyrik kafir. Immal kufru adzahir, apakah kufur zahir atau kufur zahir dan batin ma'an. Ya, kalau kufur batin itu kufurnya munafik. Ya, kufurnya munafik. Kalau kufur zahir, kufurnya musyrikun, yang jelas mereka itu memberikan ibadah pada selain Allah dalam seluruh bentuk ibadah kolbiyahnya, lisannya maupun jawarihnya. Adapun musyriku munafikun, gak ada riwayat munafikun itu nyembah berhala. Yang ada riwayat-riwayat munafikun ikut jihad tapi gerecokin. Yang ada riwayat-riwayat apa? Munafikun sholat. Walaupun kata Nabi SAW, inna asqala salati ala munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi munafik salat isya dan salat fajr. Tapi ditetapkan ada ibadah bagi munafik. Dan gak ada riwayat munafik nyembah selain Allah. Gak ada riwayat munafik memberikan ibadah pada selain Allah. Namun kenapa mereka dihukumi kufur? Karena kufur batin. apa yang mereka ucapkan dari amalan-amalan lisan itu enggak ada hakikatnya. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maka Allah persaksikan persyahadatan, syahadat munafik itu dusta. Itu dusta, maka tidak dianggap iman mereka. Mereka enggak punya rukun iman dari amalan-amalan batin. Mereka hanya punya rukun Islam dari amalan-amalan zahir lahiriah. Mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka zakat. Enggak ada riwayat munafik yang kaya raya di masa Nabi mereka enggak bayar zakat, enggak ada. Enggak ada riwayat bahwasanya munafik di masa Nabi mereka bolong puasa, enggak ada. Enggak ada riwayat munafik di zaman Nabi mereka ketika mampu enggak pergi haji, enggak ada. Ya, tapi sholat mereka. Ya, paham kan antum di sini? Gak ada riwayat munafik bahkan syirik, tapi mereka dihukumi kufur, bahkan lebih kufur daripada orang kafir. Kenapa? Karena ada syirik batin. Nah, kata syekh di sini, ya semua yang memberikan ibadah pada selain Allah, maka dia dihukumi musyrik kafir. Apakah kufur zahir dengan memberikan ibadah pada selain Allah yang nampak itu jelas, atau kufur zahir dan batin sekaligus? Ya, kenapa Syekh tidak menyebutkan kufur batin saja? Karena kufur batin itu tidak bisa dinilai oleh manusia. Ya, paham gak sini? Nabi tahu munafik itu kafir. Nabi tahu nama-namanya. Nabi beritahukan kepada Hudzaifah. Nabi tahu. Tapi mereka tetap dibiarkan karena mereka menampakkan Islam dan dihukumi berdasarkan zahirnya. Nabi tahu mereka kafir. Tapi tidak dibunuh karena mereka menampakkan zahirnya Islam. Selesai. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi perhatikan nih setiap ibarah dari Syekh Shalih Al-Syekh, ibarahnya itu dakik ya ikhwan. Dalam maknanya. Ya, terus lanjut. Wahadah gantian siapa? Si ini. Apa? Jauhar. Jauharul Maknun. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih hafizahullah taala. وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله سبحانه وتعالى هنا لا برهان له به هذا بيان لحقيقة من دعي مع الله عز وجل. طيب وهذا الذي ذكره وبرهن له dan inilah yang disebutkan oleh beliau. Ya, dan wabarhana lahu, dan beliau pun menampak menunjukkan bukti akan hal tersebut, ya, menunjukkan hujjah akan hal tersebut biqaulihi azza subhanahu wa taala dengan firman Allah subhanahu wa taala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ya, siapa yang menyeru beribadah kepada ilah yang lain di samping dia menyeru pada Allah yang la burhana lahu bih, yang tidak mungkin dia memiliki burhan, tidak mungkin dia memiliki, ya, adanya bukti akan perbuatan kesyirikan dia tadi. Waqauluhu huna, waqaulu subhanahu wa ta'ala huna la burhana lahu bih hada bayanun li haqiqati man du'iya ma'allahi azza wajalla. Ini adalah keterangan tentang hakikat segala yang diseru disembah selain Allah azza wajalla, yang disembah selain Allah. Terus lanjut waqala. Qala subhanahu wa ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar hadzal ilahul akharu ayya ilahin kana wa hadzal da'i man'utun bi annahu la burhana lahu bima fa'ala wa la dalila wa innama fa'ala ma fa'ala min da'wati ghairillahi bi ta'addihi. Baik, perhatikan. Dan firman Allah Ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyeru kepada ilah, ya ilah kepada ilahan akhar, pada ilah yang lain di samping dia menyeru beribadah pada Allah, hadahul ilah, hadal ilah, hadal ilahul akhar, ilah yang lain ini, ya ayya ilahin kana, siapapun ilah tersebut, sembahan selain Allah tadi, wa inna amana tadi, wa hada da'i, dan si da'i ini maksudnya orang yang berdoa kepada selain Allah tersebut, orang yang memberikan ibadah pada selain Allah tersebut, orang yang menyeru pada selain Allah tersebut, man'utun, itu disifati oleh Allah bi annahu la burhana lahu bima fa'ala. Dia enggak akan pernah punya bukti dari apa yang dia lakukan berupa kesyirikan tadi. Wala dalila, dia enggak akan pernah punya dalil. Ya, wa innama fa'ala ma fa'ala, sesungguhnya apa yang dia lakukan tadi itu min da'wati ghairillahi, dari peribadatan yang dia lakukan kepada selain Allah, bita'adihi, itu karena kejahatan dia, karena sikap zalim dia, melampaui batas dia, gak mungkin berdasarkan sikap yang rasional, masuk akal, profesional, gak mungkin ya, itu pasti kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Terus lanjut. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala la burhana lahu bihi laisa mafhumuhu anna thamma da'watun liwi. Sama khobar inna, khobar anna muqaddam, da'watan isim anna mu'akhir. Karena sama itu dia zaraf. Anna thamma da'watun lighairillahi subhanahu wa ta'ala laha burhanun, wa innama kullu da'watin lighairillahi hiya da'watun bighairi burhanin. Baik, perhatikan. Ada dari mana tadi, Johan? Wa qawluhu, dan firman Allah la burhana lahu bih, yang tidak ada pernah ada bukti bagi dia, bagi orang yang beribadah pada selain Allah tadi, laisa mafhumuh. Nah, bukanlah mafhumnya, bukanlah yang dipahami di sini, anna sama da'watan li ghairillah laha burhanun. Berarti ada dong peribadatan, doa kepada selain Allah yang ada buktinya. Lah, wa innama kullu da'watin li ghairillah hiya da'watun bi ghairi burhanin. Dan semua ya, doa, ibadah yang diberikan pada selain Allah itu hakikatnya da'watun bi ghairi haq, bighairi burhan. Itu adalah doa ibadah yang tanpa hak. Lihat, perhatikan di situ keterangan di footnote, qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, kata di Adwa'ul Bayan, tafsir dari Syekh Amin Asy-Syinkiti, wala khilafa baina ahli ilmi. Enggak ada perbedaan di antara para ulama, anna qawlahu huna, bahwa firman Allah di sini la burhana lahu bih, la mafhumu mukhalafah lahu. Ya, nggak dipahami mukhalafah lahu. Berarti ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ngerti nggak? Berarti kalau kan nggak ada buktinya nih. Berarti kalau ada buktinya boleh dong. La mafhumu mukhalafatin lahu. Nggak ada mafhum mukhalafah. Fala yasihu li ahadin ayakura, maka nggak boleh bagi siapapun dia mengatakan amma man abada ma'ahu ilahan akhara lahu burhanun bihi fala mani'a min dzalik. Lo enggak bisa demikian. Maka enggak boleh ada seorang pun yang mengatakan adapun ya orang yang beribadah ya kepada ilah yang lain di samping Allah yang dia memiliki bukti, maka enggak terlarang. Nah. Ya, listihalati wujudi burhanin ala ibadati ilahin akhara ma'ahu. Kenapa? Listihalah, karena kemustahilan, ketidakmungkinan adanya burhan, adanya bukti, adanya petunjuk akan bolehnya beribadah kepada ilah yang lain di samping Allah. Enggak mungkin. Balil barahin wal qat'iyatu wal mutawatiratu dalatun ala annahu wal ma'budu wahdahu azza wa jalla. Bahkan segala bukti yang pasti ya, yang mutawatir menunjukkan bahwasanya dialah Allah yang diibadahi semata. Wala yumkinu ayujada dalilun ala ibadati ghairillahi albattah. Dan enggak mungkin didapati ada dalil ya yang menunjukkan akan bolehnya beribadah pada selain Allah sama sekali. Itu enggak ada. Ya, ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Ya, terus lanjut. والدليل على أن دعوة غير الله عز وجل كفر قوله عز وجل في الآية نفسها إنه لا يفلح الكافرون. Dalil bahwasanya anna da'wata ghairillahi kufrun, bahwa berdoa ibadah pada selain Allah itu kufur, ialah firman Allah fil ayati nafsiha, di ayat itu sendiri. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di ayat itu sendiri, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya enggak akan beruntung orang-orang kafir itu. Siapa orang kafir? Yang tadi ya yad'u ma'allahi ilahan akhar, yang dia menyeru berdoa kepada ilah yang lain di samping pada Allah. Terus lanjut, fadalla ala anna du'a'a ghairillahi kama annahu syirkun idh du'a ilahun akharu ma'allahi azza wa jalla fahuwa kufrun li'annahu qala azza wa jalla innahu la yuflihul kafirun. Nah, fadalla ala anna du'a'a ghairillah, ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa berdoa, doa ibadah maupun doa masalah kepada selain Allah, kama annahu syirkun, sebagaimana itulah kesyirikan, idh du'a ilahun akharu, apabila, ya, karena jika ada ilah sembahan yang batil yang lain yang diseru, yang dijadikan tempat berdoa, yang dijadikan sebagai objek ibadah ma'allahi, walaupun itu di samping ibadah pada Allah, fahuwa kufrun, maka itulah kekufuran, karena Allah berfirman innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir tersebut. Terus, wasyirku aqsamun wal ulama'u yuqassimuna syirka bi'tibaratin mukhtalifatin. Nah, syirik itu aqsam, ada berbagai macam, ya, yang para ulama yuqassimuna syirka, yang mereka membagi-bagi syirik bi'tibaratin mukhtalifatin, berdasarkan tinjauan-tinjauan yang beragam. Terus, fataratan yuqassimu syirka ila syirkin zahirin wa syirkin khafiyin. Fataratan yuqassamu asyirku, ya. Nah, terkadang syirik itu dibagi. Dibagi ke mana? Ke syirik zahir dan syirik khafi. Ya, syirik zahir dan syirik khafi. Syirik zahir yang nyata maupun syirik khafi. Lihat di footnote. Wa min dzalika qaulu ibn al-qayyim rahimahullah taala fi madarijis salikin wa syirkuhum kismani, syirkun khafiyun wa syirkun jali. Fal khafiyyu qad yughfaru, wa ammal jaliyu fala yaghfiruhullahu ta'ala illa bittawbati minhu. Perhatikan, kata Ibnu Qayyim, kesyirikan mereka ada dua, syirik khafi, samar, dan syirik jali, jelas. Maka yang khafi terkadang dia bisa diampuni, adapun yang jali, maka Allah tidak akan mengampuninya kecuali dia harus taubat dari kesyirikan tersebut. Fa innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, karena Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Ya. Terus lanjut, wa taratan yuqassamu syirku ila syirkin akbar wa syirkin asghar. Ah, terkadang syirik dibagi lagi, syirik akbar, syirik asghar. Tadi yang definisinya tadi. Ya. Tabarakallahu fikum. Nanti Syekh akan menjelaskan syirik khafi dan syirik jali. Ya. Paham enggak sini? Terus lanjut, wa taratan yuqassamu ila syirkin akbar wa asghar wa khafiyyin. Ah, terkadang dibagi juga di oleh para ulama. Syirik terbagi menjadi syirik akbar, syirik asghar, tambah lagi syirik khafi. Lihat di footnote nomor berapa itu? Nomor 2. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa alam anna diddat tauhidi asyirku wa huwa salasatun. Ketahuilah lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Itu ada 3 macam. Ya, wa huwa salasatu anwa'in. Syirku akbarun, syirkun akbaru, wa syirkun asgharu, wa syirkun khafiyyu. Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Nanti beliau akan menjelaskan ini semua. Terus, wa hadhihi taqsimatun ma'rufatun 'indal ulama'i wa kullu taqsimin bi'tibarin. Taib, wa hadhihi taqsimat, semua pembagian ini, syirik zahir, syirik khafi, syirik akbar, syirik asghar, syirik asghar, syirik akbar, syirik khafi, ini ma'rufatun 'indal ulama. Ini sudah dikenal di sisi ulama. Kalau kita mengatakan, "Oh, masa-masa ada syirik khafi?" Oh, berarti itu kan bukan ulama. Kalau di sisi ulama ma'rufah. Di sisi juhala mungkin kurang enggak ma'ruf. Ya. Taib, wa qulu taqsimin bi'tibarin. Nah, semua pembagian syirik-syirik tadi bi'tibarin, berdasarkan tinjauannya masing-masing. Ya, terus, wa hiya taltaqi fi natijati kulli qismin wa ta'rifi. Nah, ini semuanya nanti berjumpa pada natijah, pada hasil dari semua pembagian dan pembagian definisi tadi. Terus, lakinnahu ikhtilafun fit taqsimi bi'tibaratin mukhtalifatin. Lakinnahu ikhtilafun. Namun ini semua nanti jenis-jenis syirik ini berbeda dari sisi pembagian berdasarkan tinjauan yang beragam juga. Terus, famasalan من يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي أي إلى جلي وخفي فيكون الجلي منه. طيب perhatikan contoh ya, ada ulama yang membagi syirik kepada syirik zahir, syirik khafi, yaitu syirik jali dan khafi. Zahir sama dengan jali. Lihat di footnote. Oh, enggak ada keterangan, cuman referensi. Ya, referensi aja. Terus lanjut, fayakunul jali. Fayakunul jali yuminhu ma huwa aswaru wa minhu ma huwa akbaru. Naam. Nah, syirik jali, syirik yang jelas sekalipun, itu ada yang asghar, ada juga yang akbar. Syirik jali. Ya, ada yang asghar, ada yang akbar. Terus al-jaliyyu adh-dhahiru alladhi yuhassu mithlu adh-dhabhi li ghairillahi wan nadri li ghairillahi fa hadha jaliyyun. Hadha min naw'i syirkil akbari. Kadzalika al-isti'athatu, kadzalika al-isti'athatu bi ghairillahi fi ma la yaqdiru 'alayhi illa Allah. Hadhihi min naw'i syirkil jaliyyil akbari. Ammal halafu bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala fa huwa syirkun jaliyun walakinnahu aswaru. Taib, fa yakunu al-jali minhu, maka syirik yang jali ya, dari jenis kesyirikan itu ada yang asghar, ada yang akbar. Maka jali yang zahir, al-jali al-zahir, syirik jali yang jelas, yang nampak, itu adalah alladhi yuhassu, ya, yang dapat diketahui dengan indrawi kita, dapat didengar, dapat dilihat. Ya, semisal adzabah li ghairillah, ini jali, menyembelih untuk selain Allah. Ya, wan nadar, bernadar untuk selain Allah. Fahada jali, ini syirik jali. Hada min nau isyirkil akbar. Namun ini jalinya jali dari jenis syirik akbar. Demikian pula istighosah pada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal dia beristighosah agar diselamatkan dari akhirat, ini enggak ada yang bisa nyelamatin dia. Kalau dia berikan kepada selain Allah istighosah tersebut, maka dia syirik. Syiriknya jali dan syirik akbar. Ya, hadhihi min nau'i syirkil jali akbar. Amal halaf, adapun bersumpah bi ghairillah, dia mengatakan demi apa? Ya. Demi selain Allah, fahuwa syirkun jali. Ini jelas jali. Kenapa? Karena terdengar. Iya kak? Yuhassu. Namun lakinahu asgaru. Namun syirik jalinya ini bersumpah dengan nama selain Allah, itu syirik kecil. Man halafa li ghairillah faqad asyraka. Bisa aja berubah syirik bersumpah dengan nama selain Allah jadi syirik akbar, kalau sesuatu yang menjadi objek yang dia jadikan sumpah tadi, dia cintai, dia agungkan, sebagaimana kecintaan dan pengagungan dia kepada Allah. Sama selevel. Apalagi kalau ia dan billah lebih besar pengagungan dan kecintaan dia kepada objek sumpahnya tadi, daripada kecintaan dan pengagungan dia kepada Allah. Ya. Syirik jali tapi asghar. Asghar. Masghar masuk ke situ. Masya Allah syita, syirik jali namun asghar. Sudah mau azan ya? Ya. Nanggung nih saya baca aja ya. Wa qasimuhu syirku al-khafi minhu ma huwa akbaru ka syirkil munafikin. Nah, pembagian syirik yang khafi ya, syirik yang khafi yang samar, yang akbar. Syirik khafi itu ada yang syirik asghar juga, ada yang syirik akbar. Semisal syiriknya kaum munafikun. Kaum munafikun. Fa inna syirkahum khafiyun lam yudhiruhu. Kesyirikan mereka khafi. Yang mereka tidak nampakkan, wa inna ma adharu al-islam, mereka hanya menampakkan apa? Islam. Fa ma qama fi qulubihim min at-tandid. Adapun yang ada di kalbu mereka berupa penentangan. Ya, wasyirk apa namanya min at-tandid. Wasyirki sara khafiyan, dan maupun kesyirikan itu khafi, li'annahum lam yudhiru, karena mereka enggak menampakkannya. Fahuwa syirkun khafiyun lakinnahu akbar, itu syirik khafi namun akbar. Wa hunaka syirkun khafiyun asghar, ada juga syirik khafi namun syirik asghar. Ya, mislu yasirur riya, semisal riya yang terselubung, riya yang samar. Ya, Fa in kana ar-riya'u kamilan, apabila riya'nya itu secara totalitas plok, ya, orang munafik itu riya, beda dengan riya'nya kaum mukminin. Makanya Nabi khawatirkan riya itu kepada para sahabat, yang sahabat adalah kaum mukminin. Bahkan Nabi lebih khawatirkan riya itu daripada fitnah Masih Dajjal. Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang aku paling khawatirkan dalam riwayat yang lain, minal Masih Dajjal, daripada fitnah Dajjal sekalipun, adalah syirik khafi. Diberikan contoh oleh Rasul. Ayakum rajul yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Yaitu seorang memperbagus salatnya karena ada orang lain yang melihat. Nabi namakan itu syirik khafi, tapi itu syirik asghar, riya. Riyanya kaum mukminin awalnya ikhlas. Di tengah ibadah ada riya. Para ulama pun berselisih tentang riya ibadah yang ada riya. Penulis kitab Al-Jadid Syekh Al-Qarawi menguatkan pendapat, apabila seorang yang di awalnya di ikhlas, kemudian muncul di tengah ibadah riya, dan dia berupaya sekuat tenaga untuk mengantisipasi riya tersebut, dia berlindung kepada Allah, namun akhirnya tetap riya juga, ibadahnya tetap diterima. Namun ada dosa riya-nya. Paham gak sini? Ya. Kalau orang beriman, riya-nya itu pasti ada asalnya ikhlasnya. Kalau riya sama sekali dari awal sampai akhir, itu adalah ciri khas munafik. Ya. Karena dalika syirkan akbar. Berarti kalau riaknya kamilan, totalitas, full dari awal sampai akhir, itu syirik akbar. Kasyirkil munafikin. Semisal syiriknya kaum munafikin. Ya. Lihat di footnote, qala Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mu'allikan ala kalam ibn Qayyim, ketika beliau memberikan komentar atas ucapan ibn Qayyim fi ta'rifi syirkil asghar, dalam definisi syirik asghar, fafassara syirkal asghara bil yasir minar riya fadala ala anna katsirahu akbaru. Ya, maka beliau mentafsirkan syirik asghar bil yasir minar riya, dengan sedikit riya, maka ini menunjukkan bahwa banyaknya riya, ya, berarti syirik akbar. Ya, paham enggak antum di sini? Ngerti enggak? Ya, berat paham ya? Kan Ibnu Qayyim menjelaskan syirik asghar itu apa sih? Yasir minar riya, sedikit riya. Berat itu berarti syirik asghar. Tapi kalau banyak riaknya, berarti syirik akbar. Paham gak sini? Ngerti gak? Hah? Ini mafhumul khalafah berarti maksudnya. Ya, lanjut lagi. Wa in kana yasiran. Nah, seandainya riaknya itu sedikit, kata sannu'il mar'i lil ibadati, seperti seseorang dia pura-pura beraga-aga ibadah li makhlukin mislih, untuk makhluk yang sama seperti kayak dia, li ghairah selain Allah, fahada idza kana yasiran fa innahu syirkun asgharu khafiyun. Kalau ini sedikit berarti ini syirik asghar yang khafi. Hada nau'un min anwa'it taqasim. Ini diantara jenis-jenis pembagian syirik tadi. Tapi habis isya kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tsumma qala asy-syarih rahimallahu ta'ala, ba'dul ulama'i yaqulu asy-syirku qismani akhbaru wa asghuru. Fa idza kana akbaru qassama al-akhbaru ila jaliyyin wa khafiyyin, wa qassama al-asghuru إلى جلي وخفي، والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة، إلى أكبر وأصغر وخفي، ويكون الخفي مثل يسير الرياء، والأصغر مثل الحلف بغير الله. Itu masih ma'tuf ke al-khafi, wa yakunu al-asghuru mithla al-halifi bighairi Allah. Khabar yakun, dia kan ma'tuf. Wal asghuru mithla al-halafi بغير الله وتعليق التمائم ونحو ذلك، والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء غير الله عز وجل. هذه تقسيمات للشرك، تقسيمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام الطائفة من أهل العلم، لكن كلها محصلها واحد، وإنما التقسيم باعتبارات، وهي multaqiyatun fi ta'rifi wa fi an-natijati. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih lanjutan tadi ya, dari taksim atau pembagian syirik. Syirik akbar, asghar, khafi. Ya, kata Syekh di sini, ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan syirku kisman. Syirik ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Fa idza kana akbara, apabila syirik itu syirik akbar, maka para ulama membagi lagi akbar kepada jali dan khafi. Akbar yang jali dan akbar yang khafi. Kalau yang khafi tadi apa? Seperti syiriknya kaum munafikin. Kalau yang jali, seperti syiriknya kaum musyrikin, kuburiyin yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, mereka para ulama juga membagi lagi syirik asghar yang jali dan khafi. Yang jali tadi apa? Semisal bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, syirik yang khafi ya, Pak, yang Nabi contohkan. Yusalli rajul wa yuzayyinu salatah. Seorang sholat dan dia memperbagus sholatnya. Kenapa? Karena dilihat orang. Memperbagus ibadah karena dilihat orang, syirik bukan? Syirik apa? Syirik khafi. Pernah dengar gak hadis Abu Musa al-Ash'ari yang ketika Abu Musa al-Ash'ari membaca Quran, Nabi SAW dengerin. Kemudian kata Nabi, ya Abu Musa, innaka utita mizmaran min mazamiri ahli Dawudah. Oh ya Abu Musa, kamu diberikan oleh Allah suara yang indah seperti suara indahnya Alu Daud ketika membaca Zabur, Alu Daud, keluarga Daud, Sulaiman dan seterusnya. Kata Abu Musa al-Ash'ari, Abah Abu Musa al-Ash'ari mengatakan apa? Lau alimtu lahabbartu laka tahbiran. Seandainya aku tahu ada engkau tadi mendengar aku baca Quran, aku akan lebih memperbagus lagi. Berarti Abu Musa syirik khafi dong. Nah, tak mungkin. Terus gimana? Abu Musa al-Ash'ari di sini tahu Rasulullah SAW senang kalau dengar bacaan beliau. Maka Abu Musa al-Ash'ari ingin memasukkan ya, kegembiraan kepada Nabi SAW. Di antara amal yang dicintai oleh Allah apa? Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, membuat senang kaum muslimin yang lain. Nah, itu Abu Musa al-Ash'ari. Beda dengan yang tadi, memperbagus sholatnya karena dilihat orang, bukan supaya orang tadi senang, tapi dia ingin dipuji, diangkat dan seterusnya, dapat kedudukan, dapat harta yang lainnya. Ya, paham sini ya? Bedanya Abu Musa al-Ash'ari dengan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syirik khafi. Taib wal awdahu. Nah, yang lebih jelasnya lagi. Syirik itu terbagi menjadi tiga, syirik akbar, asghar, khafi. Wa yakunul khafiyyu misla yasir riya. Berarti syirik khafi seperti riya yang sedikit. Kalau riya yang banyak kufur akbar. Ya, wal asghar misla halib bi ghairillah. Kalau syirik asghar seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Ini yang asghar yang mana? Yang jali apa yang khafi bersumpah dengan nama selain Allah? Yang jali. Ya, wa ta'liqu tamaimi. Semisal apa juga lagi? Ya, ta'liqu tamaimi, menggantungkan jimat-jimat. Itu syirik asghar. Kapan jadi syirik akbar? Kalau dia betul-betul memberikan tawakalnya kepada jimat tadi. Selama dia menyatakan ini kan sebab aja, saya yakinnya pada Allah, syirik asghar. Namun ya ikhwah, kenapa dihukumi syirik asghar? Karena Allah tidak meletakkan sebab keselamatan dia dari berbagai mudarat atau dia mendapatkan manfaat dengan taruh jimat, misalkan pakai kalung. Ada sebab dia bisa selamat dari corona, selamat dari mara bahaya dengan pakai sabuk. Ada sebabnya. Gak ada. Itu dihukumi syirik asghar. Berubah jadi syirik akbar kalau tawakalnya dia kepada tadi. Maka man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia akan diserahkan kepada tamimah tadi. Dan dominannya orang-orang, ketika jimatnya ketinggalan, berubahlah tawakalnya. Ketakutan. Berarti dominannya ini umumnya orang yang pakai jimat tadi. Nah, perlu diperhatikan. Ini yang sangat rentan menuju syirik akbar. Pakai jimat itu zahir, jali, bukan khafi, tapi syirik asghar. Kalau berubah keyakinan, berubah tawakal, syirik akbar. Ya, sama kayak tadi bersumpah dengan nama selain Allah, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Ya, man ta'ala qatamimatan faqad asyraka, itu syirik jali asghar. Tapi ketika dia bersumpah atas nama NKRI misalkan, atas nama ya siapalah tokoh-tokoh, dia agungkan tokoh tersebut, dia cintai tokoh tersebut seperti pengagungan dia, kecintaan dia kepada Allah, jadi syirik akbar. Apalagi kalau melebihi pengagungan dan kecintaannya kepada Allah, maka syirik akbarnya lebih jelas lagi. Ya. Baik. Wal akbar, nah syirik jali yang akbar, semisal ad-dabhi wan nadri wal istighosati wa du'a'i ghairillah. Ya, semisal menyembeli, bernadar, istighosah dan berdoa pada selain Allah. Wa hadhihi taqsimatun lisyirki. Inilah pembagian-pembagian jenis kesyirikan tadi. Qad tajidu hadza aw dzaka, Anda bisa dapati yang ini maupun yang itu fi kalami ta'ifatin min ahli ilmi. Ya, dalam Anda dapati dalam banyak komentar dari para ulama, lakinna kullaha muhassalaha wahidun. Namun semuanya itu kesimpulannya satu. Ya, wa innamat taqsimu bi'tibaratin. Nah, pembagian-pembagian itu berdasarkan tinjauan masing-masing. Wa hiya multaqiyatun fi ta'rifi wa fi natijati. Nanti akan ketemu pada definisi dan hasil akhirnya. Ya. Terus lanjut, Rizki. Wa muradu syekh. Muradu syekhi rahimahullahu hahuna biqawlihi faman sarafa minha syai'an lighairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Yuridu asyirka al-akbaro alladhi yukhriju minal millati. Faqullu syai'in sahha alaihi qayyada al-ibad. Qaydul ibadati. Sahha alaihi qaydul ibadati fa'in sarafahu ligairillahi. Ay at-tawajjahu bihi wa ta'abbudu. Fa'inna sarafahu ligairillah. Ya, perhatikan. Muradu Syekh rahimahullah taala ha huna, maksud dari Syekh dengan perkataan beliau di sini, faman sarafa minha syai'an lighairillah fa huwa musyrikun kafirun, siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah tadi sedikit saja, ya dia palingkan kepada selain Allah, maka dia musyrik, maka dia kafir. Yuridu asyirkal akbar, maka yang Syekh maksudkan di sini adalah syirik akbar, alladhi yukhriju minal millati, yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama Islam ini. Fakullu syai'in soha alihi qaidul ibadah fa inna sarfahu ligairillah. Ya. Ah, afwan. Fa in sarfahu ligairillah ay at-tawajjuhu bihi wa ta'abbudu bihi ligairillah fa hadha kufrun. Nah, maka segala sesuatu ya soha alihi qaidul ibadah, yang sah itu dapat dijadikan sebagai syarat ibadah. Jika dia palingkan pada selain Allah, yaitu dia bertawajjuh, dia arahkan ibadah tersebut pada selain Allah tadi, wa ta'abbudu bihi lighairillah, dia hambakan diri dia kepada selain Allah, fa hada kufrun, maka ini kekafiran. Lanjut. Mithlu nida'il mauti au nida'. Mauta. Jamak dari mayyit. Mithlu nida'il mauta au nida'ul ghaibina. Nida'i. Au nida'il ghaibina au khafi syirri au dhabhi li ghairillahi au an-nadri li ghairillahi au al-istighatsati bil amwati au anwa'i at-talabi al-mukhtalifati min al-isti'anati wa nahwiha au ba'di a'malil qulubi mithlu al-isti'adati wa nahwi dhalika. هذه كلها أنواع للعبادة بعضها في القلب وبعضها للجوارح جميعها min tawajjuhin man tawajjah man tawajjaha bi syai'in minha li ghairillahi fa huwa musyrikun asyirka al akbar alladhi yukhriju minal millati. Baik, perhatikan. Ya. Mislu nida'il mauta, seperti menyeru kepada orang-orang yang telah mati atau menyeru kepada orang-orang yang gaibin, yang enggak hadir. Bisa jadi yang diseru orang yang hidup tapi enggak hadir. Dia menyeru malaikat, malaikat hidup. Tapi malaikat enggak hadir, dia enggak tahu ada malaikat. Makanya Syekh bin Bas di Subulu Salam sampai mencontohkan seorang yang minta kepada malaikat, "Wahai malaikat, bangunkan aku nanti malam untuk sholat tahajud." Dihukumi syirik. Dihukumi syirik. Paham gak sini? Wahai jin yang enggak tahu ada di mana, tolong nanti bangunin saya buat ketaatan, saya mau tahajud. Syirik, goibin, gak bisa, gak nampak bagi dia. Barakallahu fikum. Au khaufi sirri, atau takut sirri yang sudah dijelaskan, atau menyembelih untuk selain Allah, atau bernazar pada selain Allah, atau istighosah pada orang-orang yang telah mati, atau segala jenis tolak permintaan al-mukhtalifah yang berbeda-beda beragam minal isti'anah, apakah berupa permintaan pertolongan pada selain Allah dan seterusnya, atau sebagian amal-amal qalbu semisal isti'adah, memohon perlindungan dan semisalnya. Hadhihi kulluha anwa'un lil ibadati, ini semuanya adalah jenis-jenis ibadah. Ba'duha fil qalbi, sebagiannya di qalbu, wa ba'duha lil jawarihi, sebagiannya ada di anggota badan. Ya, jami'uha, semuanya itu man tawajjaha bi syai'in minha li ghairillah, siapa yang menghadapkan dari sedikit ibadah-ibadah tadi dia berikan li ghairillah kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia syirik. Asyirka al-akbar, dengan kesyirikan akbar, alladhi yukhriju minal millati, yang dapat mengeluarkan dia dari millah, dari Islam. Ya. Terus lanjut. Burhanu dhalika qawluhu azza wa jalla, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Taib, burhan, bukti akan tersebut, dalil akan hal tersebut ialah wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang menyeru ilah yang lain, nakiroh, siapa aja ini dalam konteks syarat, ini umum ya, mannya kan man syartiyah, yad'u fi'lus syart, majzum bi fi'lus syart, bi man ya, dengan man syartiyah, siapa ya, siapa yang menyeru kepada ilah yang lain, siapa aja itu ilah yang lainnya, mau malaikat ke, orang soleh ke, orang salah ke, Yesus ke, siapa aja yang dia seru, yang dia jadikan tempat berdoa, tempat ibadah. Ya, terus lanjut. Wa qad sabaqa bayanu du'ai fil Qur'ani wa annahu qad yakunu du'a mas'alatin. Du'a mas'alatin. Wa qad yakunu du'a ibadatin. Taib, qad sabaqa bayanu du'a, telah berlalu penjelasan doa. Ya, penjelasan terkait dengan doa di Al-Qur'an, apa terkadang itu dia jadi doa masalah, doa permintaan, ya Allah ampuni aku, berikan aku kebaikan. Terkadang juga jadi doa ibadah. Semua ibadah hakikatnya adalah doa. Seorang berbakti kepada orang tuanya hakikatnya adalah doa. Kenapa dia berbakti? Dia ingin dapat ridha Allah. Kenapa seorang sholat? Dia ingin dapat ridha Allah. Kenapa seorang puasa? Dapat selamat dari Allah, dapat pahala dari Allah. Itu semua berarti bermakna doa. Terus lanjut. Fa idza lam yakun fid dalili qarinatin qarinatun tahaddada tuhaddidu ahadil ma'na ahada al ma'nayaini humila ala al ma'nayaini jami'an. Tayib, perhatikan. Fa idza lam yakun fid dalili qarinatun, apabila tidak terdapat dalam suatu dalil terkait doa, ya, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi dalam dalil yang mengenai doa. Ini indikasinya doa ibadah atau doa masalah ya. Yang tuhad di doa hadal maknayain, yang menentukan dari salah satu dua makna tadi terkait doa, doa ibadah atau doa masalah. Humila alal maknayaini jami'an. Maka ditafsirkan, dibawa kepada kedua makna tersebut semua. Semisal ayat ini, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Enggak ada indikasinya, enggak ada korinanya yang menunjukkan ke doa masalah atau doa ibadah, maka dibawa kepada makna dua-duanya. Siapa yang berdoa kepada ilah yang lain, pada sembahan yang lain, di samping dia berdoa kepada Allah, doa ibadah maupun doa masalah. Ya, terus lanjut. Lianna humilan nasi. Lianna hamlan nasi. Lianna hamlan nasi ala ahadil ma'nayaini duna dalilin wa burhanin tahakkumu tahakkumun tahakkumun fin nasi wa dalika la yajuzu. Kenapa kita bawa makna wa mayadu ma'ullahi ilahan akhar itu yadu doa masalah maupun doa ibadah? Ya, karena enggak ada indikasi yang menentukan, enggak ada faktor, enggak ada indikator yang menentukan itu adalah berarti doa ibadah atau doa masalah. Kan kaidahnya tadi. Ya, umila ala al-ma'nayain jami'an. Kalau enggak apa? Fa idza lam yakun fid dalil qarinatun. Seandainya enggak ada qarinah, enggak ada indikasi dalam sebuah dalil yang ada kalimat doanya. Ada qarinah yang menunjukkan, ada indikasi begini makna masalah, ini makna ibadah. Enggak ada. Berarti kan dibawa kepada kedua makna tadi. Kita enggak boleh nentuin tuh pada ayat wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ini doa masalah. Bukan doa ibadah. Atau kita katakan ini doa ibadah, bukan doa masalah. Enggak ada dalil. Ya, maka berarti dibawa kepada makna dua tadi, li'anna hamlan nas, karena membawa, mentafsirkan satu nas. Misalkan di sini kasus wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ya, satu nas, satu redaksi ayat atau hadis. Ala ahadil ma'nayain, kepada salah satu dari dua makna tadi kita tentukan ini maknanya berarti dua masalah atau dua ibadah. Duna dalilin wa burhanin, tanpa dalil, tanpa bukti, itu berarti bentuk tahakkum, bentuk pengendalian fin nas terhadap nas, walidzalika la yajuz, enggak boleh yang demikian. Ya, terus lanjut. Qala rahimahullahu wa fil haditsi ad-du'a'u mukhul ibadati. Mukhul ibadati lubbuha wa jawharuha wa huwa kama jaa fil haditsi al-akhara al-akhari as-sahihi hadis an-nu'mani radhiyallahu anhu hadisi an-nu'mani radhiyallahu anhu ad-du'a'u huwa al-ibadatu wa kama qala 'azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tayib, kasih ini ke siapa? Randy. Qala rahimahullah ta'ala wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadati. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, doa dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah ibadah. Mukhul ibadah lubbuha, inti dari ibadah, jauharuha, ya, hakikat dari ibadah tadi. Wa huwa kama fi ja'a fil hadisi al-akhari as-sahih, sebagaimana terdapat juga dalam hadis sahih yang lain, karena hadis di atas adalah hadis yang lemah namun didukung oleh hadis sahih, yaitu hadis Nu'man, ya, Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Kama qal, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian, baik doa masalah maupun doa ibadah. Kalau doa masalah berarti wa qala rabbukum ud'uni astajib, berarti maknanya u'tikum. Kalau ini doa masalah. Kalau doa ibadah berarti apa? Usibkum. Nah, aku akan beri pahala pada kalian. Taib. Wa dalilu khauf, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, khauf. Khauf di sini disebut sebagai khauf ibadah. Perhatikan. Takut. Apabila kita memberikan rasa takut dalam konteks hal yang ditakuti tersebut, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan dari apa yang kita takuti kecuali Allah. Maka rasa takut tersebut adalah ibadah. Diberikan kepada selain Allah, syirik. Takut dari azab kubur, siapa yang bisa memberikan perlindungan? Hanya Allah. Maka takut kepada azab kubur, kita takutnya kepada Allah, ibadah. Diberikan kepada selain Allah, syirik. Itu seterusnya antum gunain itu. Ya. Seterusnya digunain seperti itu. Paham gak sini? Barakallahu fikum. Takut tidak selamat di jalan tol Cipularang misalkan, karena banyak kejadian kecelakaan. Siapa yang bisa menyelamatin dari apa yang kita takutkan tadi? Allah. Takutnya kepada Prabu Siliwangi, berarti syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Begitu juga nanti pasangannya khauf, yaitu rojak, harapan. Sama, kita berharap, ya, kepada Allah dalam hal-hal yang hanya Allah mampu mewujudkan apa yang kita harapkan, ibadah. Diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan akbar. Itu kaedahnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa dalilu khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ayat yang dibaca syarahnya. Faqara syarihu hafidhahullahu ta'ala ba'da dhalika syara'a al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ajazara lahu al-mahfubata fi bayani adillati qawli tilka al-masa'ili allati dhakara min al-ibadati kal-khawfi wa-raja'i wa-raqbati wa-rahbati wa-khusu'i wa-tawakkuri wa-dabuhi wa-nadri ila akhirihi. Baik, ba'da dhalik syara'a al-mu'allifu. Setelah itu al-muallif rahimahullah taala itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa ajzalahu al-masubata, dan semoga Allah melimpahkan pada beliau ya ganjaran pahala, syara'a beliau memulai fi bayani ya adillati kauni tilkal masail, memulai terkait penjelasan dalil-dalil dari semua permasalahan ini allati dzakara minal ibadat, yang beliau sebutkan dari ibadah-ibadah. Kalau khauf semisal takut, war raja harapan, war rahbah sama ini, takut harap juga, khasyah takut, tawakul bertawakal, wajabah ya menyembeli, wanadar bernadar ila akhirih, dan seterusnya. Terus ka'anna qa'iran qara maddaridu ala anna hadhihi min al-ibadati allati man sarafaha li ghairillahi azza wa jalla kafara fa ata rahimahullah bil adinati ala dalika wahiya fi hadhihi mas'alati ala nau'aini. Ah, maka seakan-akan beliau mengatakan begini nih. Ya, mad dalil ala hadhihi, seakan-akan ada yang mengatakan begini kepada beliau. Mad dalil ala anna hadhihi minal ibadati allati man sarafaha li ghairillahi kafara. Ya, apa sih dalil yang ya yang menunjukkan bahwa ibadah-ibadah ini, dalil-dalil dari ibadah-ibadah ini yang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah maka dia kafir? Syekh kan selalu menyebutkan dalilnya. Ya, semisal doa dibawain dalilnya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum ad'u mukhal ibadah. Oh ya, semisal khauf dalilnya ini. Nah. Taib fa'ata bidalil. Ya, maka beliau mendatangkan bil adillah dengan berbagai dalil ala dalik akan hal ini wahia fi hadhil mas'alati ala nau'ain. Dan terkait masalah ini ada dua jenis dalil. Terus al-awwalu an yastadidna bidalilin yusbitu kauna tirikar mas'arati minar ibadati wa yusbitu kauna lakhawfi minar ibadati wa yusbitu kauna raja'i minar ibadati fa ilda sabata kaunuhu minar ibadati istadadna bir adinati as-sabiqati. Baik, nah, yang pertama beliau berdalil bidalilin dengan sebuah dalil yusbitu kauna tirikar mas'arati minar ibadah, yang beliau menegaskan bahwa ya hal tersebut, permasalahan tersebut yang beliau sebutkan, misalkan khauf, khauf itu adalah bagian dari ibadah. Fa yusbitu kaunal khauf minal ibadati, maka beliau menegaskan di sini, menetapkan ya bahwa khauf takut itu bagian dari ibadah, beliau menetapkan rajak bagian dari ibadah, beliau menetapkan ya apabila fa idza sabata kaunuhu minal ibadah, apabila telah jelas, telah valid permasalahan itu adalah ibadah, semisal khauf istadalla bil adillati sabiqah, maka beliau berdalil dengan dalil-dalil sebelumnya. Semisal firman Allah taala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Beliau berdalil bahwasanya tempat-tempat ibadah inilah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru berdoa dalam doa masalah atau doa ibadah ya kepada siapapun di samping kepada Allah. Ya, kenapa? Karena tadi itu adalah ibadah. Maka pakai dalil ini yang umum lagi. Dan beliau menyatakan addu'a huwal ibadah, addu'a mukhul ibadah. Doa adalah ibadah, doa adalah intisari ibadah. Dan firman Allah taala, innalladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan dirinya dari berdoa beribadah padaku, baik doa masalah maupun doa ibadah. Terus lanjut. Wa nahwiha minar adinati ar'amati bi anna man tawajjaha bir ibadati la ghairillahi fa huwa musyrikun. Baik, wa nahwiha minal ibadati ala amati, dan yang lainnya dari dalil-dalil yang umum, wa bi anna man tawajjaha bil ibadati bi ghairillah fa huwa musyrikun, yaitu siapa yang bertawajjuh menghadapkan dirinya ke dalam ibadah kepada selain Allah maka dia adalah musyrik. Terus lanjut ildan annau awwalu mutarakkabun min syai'aini. Baik, berarti jenis yang pertama ini, jenis pendalilan ini, ya, dari permasalahan ini terbagi menjadi dua hal. Terus ar-awwalu ay yuqama ad-dadiru ala anna hadhihi mas'alati min al-ibadati ay ala anna al-khaufa min al-ibadati wa raja'a min al-ibadati. Itu yang pertama, beliau ay yuqama ad-dalil. Ditegakkan dulu dalil. Diterapkan dulu dalil akan permasalahan ini, bahwasanya ini bagian dari ibadah. Doa adalah ibadah. Yaitu ala annal khaufa, ala annal khaufa min al-ibadah. Beliau menjelaskan dalil bahwasanya khauf bagian dari ibadah, roja bagian dari ibadah, harap adalah bagian dari ibadah. Terus asani? Asani fa'ilda istaqoma ad-dadiru wal istidralu ala anna hadhihi mas'alatan min al-ibadati istadalalta bir adinati aramati ara adna mat nusarafa syai'an min al-ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Baik, yang kedua apa? Fa'idha istaqama ad-dalil, apabila telah tegak dalil, ya, dan sisi pendalilan beliau bahwa permasalahan ini adalah bagian dari ibadah, istadlalta ya bil adillati al-amati, maka Anda seakan-akan Syekh mengajari kita, maka Anda bisa berdalil dengan dalil-dalil umum. Annaman sarafa ya syai'an minal ibadati li ghairillah fa huwa musyrik. Siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah pada selain Allah, maka dia musyrik. Pakai dalil yang umum lagi. Ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu, ya, dan seterusnya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar inna syirka la dhulmun 'adzim innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dalil-dalil umum. Ya, innahu may yushrik billah faqad harama Allahu 'alal jannah la in asyrakta la yahbatuna 'amalu. Dalil-dalil umum. Karena itu jelas itu adalah ibadah. Berarti kalau memberikan ibadah adalah kesyirikan kalau diberikan pada selain Allah. Ya. Tayyib barakallahu fik. Terus yang kedua? Asani khalsun wa huwa adna kunna naw'in min tirikara anwa'i lahu dalilun khalsun yusbitu adna sarafahu lighairillahi syirk lighairillahi azza wa jalla syirkun wa annahu yajibu ifradul maura azza wa jalla bidzalika naw'i min anwa'i ibadati. Nah, yang kedua tadi setelah Syekh berdalil yang dengan pendalil yang menetapkan masalah ini adalah ibadah. Ya. Setelah beliau jelaskan ini adalah ibadah, doa adalah ibadah, ya. Maka beliau berdalil dengan dalil-dalil umum berikutnya. Nah, berikutnya beliau berdalil dengan dalil-dalil yang khusus, khasun. Wa huwa anna kulla naw'in min tilkal anwa'i lahu dalilun khasun. Bahwa segala jenis dari jenis-jenis ibadah tadi itu memiliki dalil yang khusus. Doa adalah ibadah, ada dalilnya. Raja adalah ibadah, ada dalilnya. Rohbah adalah ibadah, ada dalilnya. Ya, menyembelih adalah ibadah, ada dalilnya. Menyembelih untuk selain Allah syirik, ada dalilnya. Dan seterusnya, dalil-dalil khusus. Yusbitu anna sarfahu li ghairillahi syirkun, yang semakin mengokohkan, menetapkan bahwa memalingkan ibadah tadi kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Wa annahu yajibu ifradul maula azza wa jalla bidzalika annaw'i min anwa'il ibadah. Bahkan yang wajib adalah mengesakan maula, mengesakan Allah azza wa jalla dalam segala jenis-jenis ibadah tadi. Kita hanya berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus wa hadza mimma yanbaghi an yatanabbaha rahu talibul ilmi fi maqamati istidlal. Baik, wa hadza mimma yanbaghi ay yatanabbaha lahu talibul ilm fi maqamati istidlalat. Ya, istidlal. Ini yang sepatutnya seorang penuntut ilmu mencermati akan hal ini. Ya, dalam menegakkan dalil, dalam ketika dia berdalil harus tahu. Karena enggak semua orang yang berdalil itu benar. Kenapa? Karena bisa jadi dalilnya tidak tepat untuk ya permasalahan yang dia berdalil dengan dalil tersebut. Atau metode pendalilannya keliru. Ya, karena wajul istidlalnya tidak tepat sisi pendalilannya. Terus lanjut. Lianna tanwi'a istidlali inna ihtijaji 'alal khurafiyyina wal quburiyyina wa asbahihim mimma yuqawwi rahujjata. Baik, karena mentanwi', meragamkan sisi pendalilan ketika berhujjah melawan orang-orang khurafat, orang-orang kuburiyun, Ya, dan yang semisal dengan mereka, mereka ketika meragamkan pendalilan, ada dalil umum, ada dalil khusus, itu yukawi al-hujjah, semakin menguatkan hujjah. Ya, terus fatunawwi'u al-istidlalu maratan bi'adillatin mujmalatin. Fatunawwi'u al-istidlala. Fatunawwi'u al-istidlala maratan bi'adillatin mujmalatin wa maratan bi'adillatin mufassalatin. Naam. Maka Anda meragamkan, ya, Anda meragamkan pendalilan terkadang dengan dalil-dalil yang mujmalah, bi'adillatin mujmalatin, yang global, dan terkadang dengan adillatin mufassalah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Oke, Syekh demikian. Ya, Syekh menegaskan, ini bagian dari ibadah. Kalau ibadah diberikan oleh Allah, ini syirik. Ini adalah ibadah, disebutin dalilnya. Ya, disebutin dalilnya, ini dalil yang terperinci. Ini adalah ibadah, Allah larang ibadah, ini dalil yang global. Jadi dua senjatanya, dua hujahnya. Terus lanjut. Wa maratan bi adillatin ammatin wa maratan bi adillatin khassatin hatta la yatawahhama annahu raisa thumma idna dadilun wahidun yumkinu an yunazi'a al-mustadilla al-mustadillu bihi ar-fahma fa idza. Baik, enam. Wa maratan bi adillatin khassatin. Terkadang berdalil juga dalil khusus dan atau dalil umum. Ya. Taib. Hatta la yatawahhama annahu laisa sama ila dalilun wahidun. Sehingga tidak bisa diasumsikan lagi, ya, bahwa itu cuma punya satu dalil yang yumkin, yang nanti bisa aja. Ayunazi'a al-mustadillu bihi al-fahma. Ya, orang yang berdalil dengan tadi itu bisa mematahkan pemahaman. Ya, bisa membantah pemahaman tadi, menentang pemahaman tadi. Misalkan kita apa namanya? Berargumentasi dengan kuburiyun, kita pakai dalil yang umum aja. Ya, kuburiyun mengatakan, "Ya emang beribadah pada selain Allah syirik." Ya, saya kan cuman beristighosah kepada kuburan ini. Bukan beribadah. Nah, kita jelaskan istighosah pada selain Allah adalah ibadah. Istighosah itu dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang yang beristighosah tadi, kecuali Allah, itu adalah ibadah diberikan pada Allah. Ibadah diberikan pada Allah. Selain Allah itu adalah syirik. Nah, kita berikan argumentasinya. Paham enggak di sini? Sama ketika seorang mengatakan, "Kenapa Anda berdoa pada orang yang telah mati?" Anda berarti memberikan ibadah. Loh, kalau memberikan ibadah pada Allah, ya jelas syirik. Saya kan cuma berdoa kepadanya. Nah, kita berikan dalil yang khusus sehingga dia enggak bisa lagi. Hah? Nah, itu. Nah, baru doa adalah ibadah. Dalilnya adalah ad-du'a wal ibadah. Ini hadis Nu'man. Atau hadis Anas bin Malik nih, ad-du'a mukhul ibadah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Nih, orang-orang menyombongkan dirinya dari beribadah padaku. Setelah sebelumnya Allah sebutkan, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Taib barakallahu fikum. Terus wa bidzalika fa idza nawwa'taha sa'arat al-hujjatu aqwa wal burhanu ajra. Taib fa idza nawwa'taha, apabila Anda sudah ragamkan tadi, sudah Anda cabangkan tadi sisi pendalilan tadi, ya, saratil hujjatu aqwa, ya, maka berarti, ya, hujjah menjadi lebih kuat, wal burhanu ajla, dan bukti menjadi lebih jelas lagi, ya. Terus lanjut. Tsumma bada'a asy-syekhu rahimahullahu fil dzikri hadhihi al-adillati wa ba'daha min an-naw'i al-awwali wa ba'daha min an-naw'i al-tsani fa qala rahimahullah dalil al-khawfi ay dari luqaunil khawfi ibadatun ibadatan ibadatan qoruhu ta'ara para takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Baik, perhatikan. Tsumma bada'a syekh rahimahullah ta'ala fi dzikri hadhil adillati. Kemudian syekh memulai terkait penyebutan dalil-dalil ini, sebagiannya nau'ul awal dari jenis yang pertama, sebagiannya dari jenis yang kedua. Sisi pendalilan umum, sisi pendalilan khusus. Beliau menyatakan dalilul khawf ai dalilu kaunil khaufi ibadatan, yaitu dalil bahwasanya khauf adalah ibadah, firman Allah taala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini dalil khusus bahwasanya khauf adalah ibadah. Janganlah kalian takut pada mereka, takutlah padaku jika kalian beriman. Terus lanjut. Fahadat dalilu ala annal khawfa min ghairillahi manhiyun anhu. Taib, maka inilah dalil bahwasanya khauf kepada selain Allah manhiyun anhu, terlarang. Terus. Wa annal khawfa minallahi azza wa jalla ma'murun bihi. Ah, bahwasanya khauf minallah, takut kepada Allah, berarti itu ma'murun bihi, diperintahkan. Terus. Qara azza wa jalla para takhafuhum naha anil khawfi min ghairillahi. Taib, ketika Allah berfirman fala takhafuhum, janganlah kalian takut pada mereka, maka Allah melarang takut pada selain Allah. Summa qala. Summa qara wa khafuni wa hadha amrun bil khawfi min Allah azza wa jalla. Wa khafuni, takutlah padaku, berarti ini perintah untuk takut hanya pada Allah. Terus. Wa madama annallaha amara bil khawfi minhu fa innahu yasduqu alal khawfi ildan ta'ari ilan ta'ari pur ibadati li'annahu it umir it amara bil khawfi minhu fa ma'ana dalika annal khawfa minhu mahbubun lahu mardiyun indahu fa yasduqu alaihi ta'arifu syekhi al-islami rahimahullah lil ibadati annaha ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Wa madama anna Allah azza wa jalla amara bihi fa ma'anahu annahu yuhibbuhu di annahu itnama ya'muru syara'an bima yuhibbuhu wa yardahu. Baik. Ya. Wa hadha amrun bil khauf min Allah. Wa madama anna Allah amara bil khauf minhu, maka selama Allah memerintahkan agar takut kita kepadanya, fa innahu yasduku alal khauf, ya, idan ta'riful ibadati. Maka kalau begitu, yasduku alal khauf, ya, ta'riful ibadati. Maka layaklah ta'riful ibadah, definisi ibadah itu disematkan kepada khauf. Ya, paham gak sini? Taib. Di annahu ida amar id amara bil khaufi minhu. Fa makna dari, karena ketika Allah memerintahkan agar kita takut kepadanya, maka maknanya adalah annal khaufa minhu mahbubun lahu. Berarti takut pada Allah adalah yang dicintai, suatu perkara yang dicintai olehnya, mardiyun indahu, yang diridhoi olehnya, karena Allah perintahkan. Ya, agar kita melaksanakan. Berarti ini menunjukkan kalau kita laksanakan, Allah cintai, Allah ridhoi. Ya, fa yasduqu alaihi ta'rifu syekhul islami rahimahullah ta'ala lil ibadati. Berarti di sini ya paslah, layaklah. Ya, berarti di sini cocoklah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait definisi ibadah yang beliau mengatakan apa itu ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu nama yang mencakup segala apa-apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ketika kita melaksanakan perintah Allah agar Allah agar kita takut pada Allah, wa fala takhafuhum wa khafuni, kita laksanakan larangan apa, kita tidak melang, kita mentaati Allah dalam larangan Allah, yaitu apa, jangan kalian takut pada mereka, kita tidak takut pada selain Allah, kita laksanakan perintah Allah, wa khafuni, takutlah padaku, kita takut pada Allah. Ketika kita laksanakan hal tersebut, ini dicintai Allah enggak? Cintai diri dari Allah enggak? Berarti ini adalah ibadah. Diberikan pada selain Allah berarti itu adalah kesyirikan. Wa madama anallaha ta'ala azza wa jalla amara bihi, maka selama Allah memerintahkannya, fa ma'nahu annahu yuhibbuh. Berarti maknanya Allah mencintainya. Li'annahu innama ya'muru syar'an bima yuhibbuhu wa yardahu. Karena Allah memerintahkan sesuatu berdasarkan syariat, itu sesuai dengan apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Ya, paham gak di sini? Ngerti sisi pendalilan dari syekh? Ya, ini kita biar ngerti ini, karena kita lawan kita kuburiyun ya, wah. Kalau kita kagak ngerti kayak gini, gimana coba mau ngelawan kuburiyun? Ya, gimana kita mau ngelawan kuburiyun? Di medsos, dalam kehidupan nyata, kamu ini suka ngesirik-sirikin orang. Saya kan cuma memberikan sembelihan untuk selain Allah, untuk Nyirul Kidul supaya ada harapan begini begini begitu, bergantungnya juga kepada Allah. Ibadahnya di mana? Saya memberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul. Nah, kalau ibadah kepada Nyi Roro Kidul, saya nyembah dia, saya sujud padanya, saya sholat untuknya, itu baru syirik. Saya kan cuman, ya, segala, ah, kayak gitu-gitu. Kita cuman bisa bilang, Innallah la yaghfiru syirka bih. Dia juga tahu, itu bukan, itu syirik. Saya kan gak syirik, kata dia. Nah, berarti kita butuh pemahaman akan dalil-dalil khusus. Setelah kita sampaikan dalil-dalil khusus, kita terangkan ini termasuk dari ibadah, kita terangkan ibadah diberikan pada selain Allah dari kesyirikan, baru dalil-dalil umum tadi tentang larangan syirik, larangan memberikan ibadah pada selain Allah, ya, penjelasan ibadah hanya hak mutlak Allah, dan seterusnya. Paham gak sih? Alurnya itu ya, alurnya. Tabarakallahu fikum. Terus wa fi hadhihi ayati dari dunmina naw'i tsani wa huwa anna al-khawfa yajibu ay yufrida bihi Allah an yufrida bihi Allah azza wa jalla qarahuna wa khafuri in kuntum mu'minina fa ja'ala husul al-imani mashrutan bil khawfi minhu azza wa jalla wa hada fihi dalilun ala ifradillahi azza wa jalla bihadzal naw'i minal khawfi. Taib wa fi hadhihi al-ayati dalilun minan naw'i tsani. Dan pada ayat ini fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin, terdapat dalil dari jenis yang kedua. Ya, wa huwa annal khawfa yajibu ayyufrada bihillahu. Itu bahwasanya takut itu adalah yang Allah wajib diesakan dalam takut ini, yaitu dalam hal-hal yang tidak ada yang bisa merealisasikan apa yang kita takutkan kecuali Allah. Diberikan rasa takut tersebut pada selain Allah itu syirik. Allah berfirman wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian padaku jika kalian beriman, faja'ala husulal imani mashrutan bil khaufi minhu. Maka Allah menjadikan ya, menjadikan adanya keimanan itu dipersyaratkan dengan takutnya kita hanya kepada Allah. Wa hadza fihi dalilun ala anna ifradallahi bihadzal naw'i minal khaufi. Dan ini adalah dalil, maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwa mengesakan Allah dengan jenis ini yaitu berupa takut, yaitu berarti ibadah. Lihat keterangan di footnote, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Tariq al-Hijratain, fa ja'ala al-khaufa minhu syartan fi tahqiqil iman. Maka Allah menjadikan ya, takut kepadanya adalah syarat dalam perrealisasian keimanan. Wa in kana syartu dakhilan fi sighati alal iman fa huwa al-mashrutu fil ma'na. Nah, jika syarat, syaratnya apa? Takut pada Allah baru jadi iman. Ya, itu masuk ke dalam redaksi keimanan, berarti itu yang dipersyaratkan secara makna. Wal khaufu syartun fi husulihi wa tahaqquqihi. Maka takut kepada Allah adalah syarat untuk adanya keimanan atau adanya perrealisasian terhadap keimanan. Wadzalika li'anna al-imana sababul khaufi al-hasil 'alaihi. Karena iman itu adalah sebab dari takut yang ada padanya. Wa husulul musabbabi syartun fi tahaqquqis sabab. Dan adanya akibat itu adalah syarat dalam perrealisasian sebab. Kama anna husulus sababi mujibun li husuli musabbibihi. Sebagaimana adanya sebab itu mengharuskan adanya dampak, ya, hasil. Fantifa'ul iman inda tifa'il khauf intifa'un lil masyrut inda tifa'i syartihi. Maka ketiadaan keimanan ketika tidak ada khauf, tidak berarti tidak adanya apa yang dipersyaratkan, ya, ketika tidak adanya syarat tadi. Enggak ada takut pada Allah atau diberikan takut kepada selain Allah, berarti enggak ada iman. Ya. Wa intifa'ul khauf inda intifa'il iman intifa'un lil ma'lul inda intifa'i illatihi fatadabbarhu. Maka ketiadaan takut kepada Allah, ya, ketika tidak ada iman, ya, maka itu berarti ketiadaan apa yang menjadi ma'lulnya, menjadi menjadi sesuatu apa yang disebabkan ketika tidak adanya illah, tidak ada sebabnya, maka tadabbur fatadabbarhu, maka renungkanlah hal ini. Tapi panjang sekali ya. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.